mencetuskan ataupun membangkitkan isu jihad ini sebagai punca kepada berlakunya keganasan. Di satu pihak lain, ada orang Islam yang menyalahgunakan perkataan jihad. Disalah tafsirkan makna jihad. Terkeluar daripada maksud asal yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan jihad itu. Dan kita tahu bahawasanya dalam negara kita pun sehari dua ini ada orang sebut perkataan jihad untuk berjihad. Dan kita kena lihat apakah itu yang dimaksudkan dengan jihad. Asal Islam ialah perkataan Islam boleh bermaksud penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Submission boleh bermaksud istislam, menyerah diri kepada Allah. Islam juga boleh bermaksud sebagai salam, religion of peace, yang bermaksud Islam adalah agama perdamaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pada awal kedatangannya dan sehingga kepada baginda wafat menyuruh bahawasanya orang Islam membunuh orang lain. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, la ikraha fid din fattabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama kerana telah terang antara petunjuk dan kesesatan. Menurut Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, ayat ini Allah turunkan apabila ada di kalangan umat Islam, di kalangan sahabat Ansar di Madinah, dahulu sebelum kedatangan Islam, mereka menyerahkan anak-anak mereka kepada orang-orang Yahudi dan Kristian. Kadang-kadang mereka bernazar, kalau dapat anak, mereka akan bagi pada orang Yahudi. Ni pelik kerana ada orang Arab ni. Sebenarnya dia memang ada sedikit menganggap agama Yahudi itu lebih baik pada dia. Apabila Islam datang, mereka menganut Islam dan mereka mula berfikir bahawasanya mereka tak mahu anak-anak mereka jadi Yahudi. Bila Nabi SAW berperang dengan Yahudi di atas pengkhianatan mereka di Khaibar, dan Yahudi terpaksa berpindah keluar kerana mereka mengkhianati negara, ketika itu ada di kalangan orang Islam yang berfikir nak halang anak-anak mereka daripada mengikut orang Yahudi kerana mereka menerima agama Yahudi. Lalu Allah menurunkan tidak ada paksaan dalam agama. Bererti mak bapak tidak boleh memaksa agama anak. Demikianlah luasnya agama ini. Kerana seperti mana yang kita sebut soal apa yang ada dalam jiwa manusia. Manusia mungkin boleh dipenjara, dibunuh, dipaksa pada zahirnya. Tapi kita tidak boleh paksa apa yang ada dalam hati sanubari insan. Kita tak boleh paksa untuk orang cinta kepada apa yang dia benci, atau membenci kepada apa yang dia suka. Kita tak boleh paksa untuk dia tidak mempercayai apa yang dia percaya. Demikian kita tak boleh paksa untuk dia tidak mempercayai apa yang dia tidak percaya. Maka tidak ada guna memaksa orang masuk agama. Hanya akan mencetuskan, mewujudkan kelompok manusia munafik. Kalau kita paksa dia masuk agama, maka Islam tak pernah paksa. Kita mungkin tak boleh menukar IC orang. Kita boleh buat peraturan, awak tak boleh tukar IC. Agama awak di IC awak. Tapi apa artinya jika IC yang menulis Muslim, dia tidak mempercayai agama ini? Itu bukan suatu kemenangan. Bahkan itu hanya menghimpunkan jumlah manusia munafik di dalam agama kita. Apa kata satu orang datang dengan IC-nya Islam, tulis. Dia kata, saya tak percaya kepada Islam. Tapi dia orang kata, tak boleh tukar. Apa makna? Maka kita mesti realistik di dalam hal-hal yang seperti ini. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau sila beriman, siapa mau sila kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak rugi di atas kekufuran sesiapa pun. Maha suci Allah. Kebesarannya, kerajaannya tidak terjejas dengan sekalipun keseluruhan hamba ini menentang ataupun mengkufuri agama yang benar. Maka oleh kerana itu di atas dasar ini Islam diamalkan. Nabi sabar selama 13 tahun disiksa, dibunuh pengikut. Tetapi apabila agama telah terbentuk, adakah kita nak menyatakan ini satu agama yang membenarkan siapa nak buli pengikutnya, dibunuh pengikutnya, diburu pengikutnya, sedangkan Islam sudah mempunyai pemerintahan dan kerajaan? Apabila wujudnya kerajaan, sesiapa pun mestilah mewujudkan bagi kerajaan itu ketenteraan. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah syariat jihad. Mempertahankan Islam dari serangan dan memerdekakan orang Islam yang ditindas di wilayah-wilayah yang mana orang Islam ditindas. Pun begitu, Islam tak pernah paksa. 800 tahun Islam memerintah Spain, tidak ada seorang Kristian yang dipaksa menganut Islam. Gereja besar terus berada di tengah Andalus. Orang Kristian terus menganut Kristian. Bahkan sebahagian besar daripada nikmat ketamadunan yang dinikmati oleh orang-orang Andalus hari ini, orang-orang dinikmati oleh Eropah hari ini, adalah cedokan daripada tamadun Islam. Tetapi 800 tahun kemudian apabila Kristian mengambil semula Spain, Andalus, dia tidak membenarkan seorang Muslim pun hidup. Diburu, dibuang, dan kalau sama ada mereka masuk Kristian atau mereka mesti keluar daripada Spain. 800 mereka dilayan dengan adil, 800 tahun. Tapi akhirnya mereka datang dengan tidak adil. Demikian Islam pernah memerintah India 1000 tahun hampir. Bukan mesti pemerintah Islam itu betul. Banyak pemerintah yang teruk, pemerintah yang tidak amanah dan seumpamanya. Tetapi secara umumnya, mereka patuh kepada keputusan umum Islam. Tak boleh memaksa orang menganut Islam. 1000 tahun Islam memerintah India. Kita lihat siapa yang dipaksa. Sehingga hari ini 80% orang India bukan Muslim. Mereka tak dipaksa. Dalam sejarah. Dan kalau Barat bangkitkan bahawasanya Islam itu berkembang dengan pedang ataupun dengan peperangan, tahun 1934 sehingga tahun 1984, kajian menunjukkan perkembangan Islam ialah 235%. Maksud orang menganut Islam, gandaan. Dibandingkan Kristian dalam tempoh kenaan ialah sebanyak 47%. Sedangkan dalam tempoh di antara tahun 1934 sehingga tahun 1984, tidak ada sebarang peperangan yang dilancarkan atas nama agama oleh pihak Islam. Tapi manusia menganut Islam dengan kerelaan mereka. Maka andaian agama ini berkembang di atas dasar paksaan, sama sekali tidak wujud. Dan Islam berkembang di Eropah pantas, berkembang di Amerika pantas, Cuma yang kita dengar orang bagi tahu di Malaysia orang murtad. Tapi alhamdulillah dalam dunia ni orang beragama Islam. Apapun yang penting ialah kita nak mesti jelas apabila sebut soal jihad bukan soal memaksa manusia menganut Islam. Tapi soal mempertahankan maruah, membela para orang-orang yang menganut agama ini supaya tidak ditindas. Allah Subhanahu wa taala memfardukan jihad dengan Nabi mengingatkan kita la tatamannu liqa al-adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk mencari musuh, tetapi apabila kamu berjumpa mereka hendaklah kamu tetap, kamu jangan berganjak. Islam tidak pernah bercita-cita supaya berlakunya peperangan di dalam negara ataupun di luar negara. Islam tidak pernah menggalakkan supaya musuh menyerangnya ataupun dia menyerang musuh. Tetapi Islam memberitahu jika dia diserang, fasbutu, dia tidak akan berganjak. Inilah agama yang bermaruah. Inilah Islam yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. Setelah kita mengetahui hal ini, maka kita akan bincang tentang jihad ini. Dan apabila disebut perkataan jihad, tentu ada kitab semua. Ha? Ramai ada ya? Yang dah apa tak payah buat. Apabila disebut perkataan jihad, dia luas. Dia membabitkan jihad harta, jihad nyawa, jihad pengorbanan tenaga, berbagai-bagai lagi. Tetapi apabila disebut jihad, kadang-kadang perkataan jihad dimaksudkan dengan jihad al-qitali, jihad perang. Jihad bukan semua perang. Tapi biasanya apabila disebut jihad, apabila dibabitkan dengan perjuangan memerangi, maka itu ialah jihad perang ataupun jihad qitali. Firman Allah Ta'ala, rujuk pada Tuhan. Kau surat apa? Ha? Satu? Satu, dua, satu, dua. Saya tak ada, saya pakai teks Arab. Kitab lain-lain. Kitab lain-lain. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Dan perangilah musyrikin itu keseluruhannya seperti mana mereka memerangi kamu keseluruhannya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Perangi mereka keseluruhannya sebab mereka perangi kita keseluruhannya. Kalau mereka tak perang, kita tak perang. Perkataan qatilu bukan maksud berjuang, berdakwah. Qatilu, qatil, perang, qatil. Qatil, perangi, yang ini dia perang, kita perang. Keseluruhannya, seperti mana mereka memerangi kita keseluruhannya. Ayat-ayat yang seperti ini telah dijadikan oleh para ulama sebab ataupun illah, punca mengapa Allah memfardukan jihad. Dulu kita dah sebut dalam kuliah kita apa itu yang dikatakan illatul hukum ataupun illah ataupun punca sesuatu hukum itu wujud. Allah mengharamkan, kita sebut contoh yang mudah lah. Allah mengharamkan arak. Bukan puncanya kerana harga dia mahal. Tapi Allah mengharamkan arak kerana dia memabukkan. Jadi apa saja yang memabukkan ada punca yang sama, maka dia haram. Walaupun dia ambil air zam-zam, dia rendam dengan apa? Dia minum mabuk, haram. Kurma pun haram kalau memabukkan. Puncanya memabukkan, bukan jenis buah. Kerana ada sebahagian pandangan dia kata terikat dengan buah tertentu. Tak. Dia terikat dengan illah, iaitu memabukkan. Apabila tak memabukkan, tidak dianggap arak, maka dia adalah halal. Demikian kadang-kadang punca itu dinamakan dengan illah. Illah. Dia panggil illatul hukum, punca hukum. Bila ada illah, ada hukum. Tak ada illah, tak ada hukum. Demikian kadang-kadang para ulama berkhilaf pendapat mengapa Islam mengharamkan wanita bermusafir bersendirian. Kata mereka kerana illahnya fitnah. Kerana menimbulkan fitnah. Jika sekiranya dapat dibuang fitnah itu, dia tak pergi dengan mahramnya. Sebahagian mazhab dia literal lah masalah itu. Mesti musafir dengan mahram. La tusafirul mar'a illa bimahramiha. Wanita tidak boleh bermusafir melainkan dengan mahramnya. Tapi ada sebahagian mazhab yang melihat kepada illah, seperti pandangan dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawasanya kalau wanita bermusafir tanpa mahram, tapi ada sekumpulan wanita lain yang boleh menghilangkan fitnah itu, maka dia boleh bermusafir. Sebab punca hukumnya ialah illahnya adalah fitnah. Apabila tak ada fitnah, maka tidak ada hukum. Mengapa diperangi orang kafir? Puncanya kerana permusuhan. Dia melancarkan permusuhan atau hirabah. Dia melancarkan penentangan. Kalau dia tak tentang kita, tak perang, tak boleh. Kerana bila tidak ada punca, tak boleh laksana. Ada punca hukum, baru dilaksana. Maka ada banyak perkara dalam agama ni yang mungkin kita dapat trace apa dia punya illah dia. Apa punca Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan, menetapkan hukum-hukum yang tertentu. Maka Allah menyatakan dalam ayat ini bahawasanya perangilah musyrikin itu keseluruhannya seperti mana mereka telah memerangi kamu. Maka tak pasal-pasal orang tak perang dengan kita, kita nak beristihar dan sok khabar, kita nak berjihad. Tak ada pasal. Ha, tak ada pasal. Ha, bagi yang tak pasal itu. Ha? Ha? Pasal, tak ada pasal yang tahu itu. Tak pasal-pasal nak pergi jihad. Nak jihad apa? Bagilah jelas dulu. Saya sebut, kita pelik juga. 50 tahun negara ini lebih merdeka. Dengan macam-macam kita ada program Islam. Macam-macam lah ada. Daripada Quran dan Sunnah yang Islam sampai sabun Islam pun ada. Jadi kira hebat lah. Dalam dunia ni tak ada. Kita je. Itu saya kata daripada air zam-zam yang memang sejak zaman Nabi Ibrahim itu yang hebat. Orang tak pernah buat apa. Malaysia saja ustaz dia boleh buat air zam-zam tawah. Kita saja yang mampu. Air zam tawah pula air tu. Jual pula di kedai. Jadi macam-macam kita buat. Kira tak ada dah negeri yang boleh hebat. Minum air ustaz, anak jadi baik. Hebat kita. Tak ada dah. Nabi pun tak boleh bagi Abu Talib minum sehingga dia masuk Islam. Kita boleh minum air ustaz untuk anak jadi baik. Pun begitu orang bukan Islam, selebih setiap tahun, bertambahnya tahun bertambah tak faham tentang Islam. Mungkin mereka tak sempat minum air yang kita buat. Tapi saya tak tahu kena timbul ketidakfahaman isu demi isu. Siapa yang nak dipersalahkan? Apabila tentera Islam pergi ke Syria, Abu Ubaidah Al-Jarrah mengepalai tentera Islam di Syria. Islam masuk ke Syria, Islam mengutip jizyah, cukai kepala rakyat. Kerana itu cukai perlindungan, sebab Islam terpaksa menghadapi tentera Kristian yang hebat 200 ribu ketika itu. Dia pun tak sangka Islam dia ke 40 ribu ya. Mereka bayar cukai. Mereka Kristian, Rom Kristian. Tapi wilayah itu Islam masuk. Mereka bayar jizyah kepada kerajaan Islam, kepada tentera Islam. Tapi apabila Abu Ubaidah mendengar bahawasanya tentera Rom menyediakan pasukan yang sangat hebat, 200,000, dan pasukan Islam ada 40,000 ya. Tentera Islam rasa macam mereka tak mampu untuk melindungi penduduk Syam. Tentera pergi serahkan semula duit jizyah, ambil balik. Orang Syam menjadi bingung. Mereka tak pernah tengok. Sekalipun tentera Kristian sebelum ni kalau ambil cukai, memang tak bagi balik. Macam kita, kalau dah naik minyak, bila pun tak akan turun. Sempat lagi. Dia kalau ambil memang tak akan pulang. Tapi tentera Islam bila ambil, bila rasa keadaan tak selamat, bagi balik. Karena kami bimbang, kami ambil duit ini, kami perang kalah, kamu tak mendapat perlindungan seperti yang dijanjikan. Beri. Dan tentera Islam masuk dalam peperangan menentang Rom. Alhamdulillah, Allah takdirkan Islam menang dalam peperangan itu. Dan Islam kembali semula ke Syria. Orang Syam bukan keluar untuk membayar jizyah kerana mereka Kristian. Keluar ke jalan menyambut tentera Islam dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kejujuran tentera Islam baru masuk tapi mesej Islam dipahami oleh rakyat. Kita 52 tahun, lagi tahun lagi sabun. Sekejap kata boleh masuk masjid, sekejap kata tak boleh. Sekejap kata buat bumbung masjid, pasang kapek boleh, lepas masuk pakaian kapek, masuk ke haji tak boleh. Sekejap kata paisa putu kapaga boleh, semua boleh, mesin rumput boleh, senaman tak boleh. Kita bagi orang keliru. Apa yang sebenar? Yang mana satu? Dan lebih keliru lagi kalau ada umat Islam kata Imam Masjidil Haram pun sesat. Lagi teruk. Ini pun lagi satu bala yang datang dalam negara ini. Boleh pula bersenang lenang dengan julukan dia. Maka kita menimbulkan kekeliruan orang kepada agama ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya diperangi orang kafir itu disebabkan mereka memerangi orang Islam, bukan kerana kekufuran mereka menjadi punca. Jadi berlakunya peperangan antara Muslim dengan bukan Muslim bukan kerana mereka kufur, bukan kerana mereka kafir, tetapi kerana mereka memerangi Islam. Adapun pihak yang tidak memerangi Islam, la yanhakumullah anilladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan, memberi harta kamu, memberikan sumbangan kepada mereka yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu dalam kampung halaman, dari kampung halaman kamu. Sebagai mufassirin menyebut ayat ini antaranya turun kepada Asma binti Abi Bakr. Apabila Asma anak Abu Bakr, apabila ibu dia yang belum menganut Islam, iaitu Qutailah, dia datang untuk menjadi tetamu. Mula-mula Asma enggan menerima. Ibu dia masuk ke rumahnya dan hadiah yang diberi oleh ibunya memandangkan ibunya musyrikah. Musyrikah, seorang yang tidak menganut, seorang yang musyrik. Tapi Al-Quran menyatakan Allah tak larang kamu buat baik kepada orang yang tak memerangi kamu dalam agama kamu. Agama yang tenang. Hatta suruh perang pun Allah kata wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Dan kita akan bahaskan hal-hal itu selepas daripada ini. Firman Allah Taala, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba 'alaikumul qital, difardukan kepada kamu, ditulis ketetapan kepada kamu al-qital, berperang. Wa huwa kurhul lakum, dia adalah sesuatu yang suatu kebencian bagi kamu. Siapa suka perang? Siapa yang suka mati? Kita ni cakap, cakap ni senang lah kadang. Kita kata tak apa, kita tahan Islam. Ustaz pergi, insyaAllah kami duduk belakang. Ustaz duduk belakang. Sana Tuan Nabil. Tapi bila betul-betul manusia menghadapi zaman, tiba masa dia kena berkorban untuk agama ni, dia akan tahu siapa yang benar janji dia dan siapa yang bohong. Dalam keadaan duduk mari dengar ceramah dalam dewan, senanglah kan. Tapi apabila Islam benar-benar menuntut manusia turun ke medan seperti para sahabat, beban. Kita kadang-kadang dengar orang kata kat kita pun tak tahan tengok kita. Banyak kali orang ni orang kata kat kau, orang kata kat kau, orang kata apalah kau mengaji, apalah kau sabut kita. Sikit je tak pecah pun gendang dengan kita, tak bocor pun tayar kereta kita, tak kurang pun rumah kita, tapi pun kita dah rasa beban. Sebab itu manusia ni nak mencari orang yang jujur kepada agama bukan sesuatu yang senang. Siapa yang boleh istiqamah dalam agama ni? Terutama apabila agama menghadapi cabaran. Kita tengok Umar bin Abdul Aziz sebut, inni u'aliju amran la yu'inu alaihi illallah. Aku mengubati satu perkara yang tak dapat siapa pun menolong aku melainkan Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz zaman dia. Qad faniya alaihi al-kabir wa kabura alaihi al-saghir wa fasaha bil 'ajam wa hajara ilaihi al-a'rab wa la yanzuruna dinan ghayra. Orang tua-tua pun dah tua dalam keadaan yang tak betul dia. Budak-budak yang membesar pun membesar dalam keadaan yang salah, terutama dia. Orang yang bukan Arab pun dah dengan dah fasih dengan kesalahan itu. Dan orang Arab pun bergerak di atas kesalahan itu. Sehingga mereka tidak melihat lagi agama melainkan dengan cara yang salah. Aku terpaksa membetulkannya, kata Muhammad bin Abdul Aziz. Susahnya. Nabi SAW datang lebih susah. Dalam keadaan orang tak mau terima agama. Bukan saja tak mau terima, kata kau nak agama kau pergilah Muhammad. Itu senang lah. Habis itu dia kata Muhammad kau tak betul. Tapi melancarkan rencana. Merancana. Supaya diambil tindakan. Kau keluarga bergaduh. Orang yang sokong diseksa dan dibunuh. Orang pulang. Macam-macam benda Nabi dengar. Tapi Allah SWT memberikan suatu ubat yang paling kuat untuk manusia apabila menghadapi kecabaran dalam hidup. Tak ada cabaran lebih hebat daripada cabaran Nabi. Apa ubat itu? Allah kata kepada Nabi, ya ayyuhal musammil kumil layla illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'an tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhhu wakila. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jameela. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Allah kata, ya Nabi, sebagai riwayat Nabi bila dengar banyak ancaman ni menggigil. Kalau Allah kata, ya ayuhal musammih, wahai orang muslim, qumil laila illa qalila, bangunlah malam melainkan sedikit. Nisfahu awin kusminhu qalila, separuh ataupun kurang sedikit daripada, auzid alaihi ataupun tambah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, baca secara baik, jangan lupa. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan mencampakkan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Bebanan Al-Quran, kita terasa berat kerana kita baca Quran banyak dapat duit. Tapi Nabi baca Quran untuk menanggung bebanan dakwah. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, innana syi'atan layli ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu, salat malam itu, asyaddu wat'an, lebih tepat bacaannya. Wa aqwamu qila, lebih kita faham apa yang kita baca. Mungkin siang kita kata iya kena Allah, iya kena setan, kita tak rasa. Tapi bila kita dengar malam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau lah yang kami puhu, kami abdikan diri, hanya engkau lah yang kami puhu pertolongan. Maka terasa kita bila kita baca setiap ayat Allah di dalam solat malam, terasa itulah kekuatan Nabi. Sami Allahu liman hamidah. Mungkin siap ke sama Allahu liman hamidah, tapi kita terus. Malam ke sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba' ahli sana'i wal majd ahakku maqala al-am kulluna lakal am Allahumma la mani' lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzatan min kajam. Ini tuan-tuan selalu kita sebut dalam kuliah, kita selalu ingat bacaan al-salat sikit. Banyak benda Nabi baca, kita boleh pilih. Nabi letakkan variety dalam bab-bab supaya kita ada. Sekarang kita baca ini, kita baca sami Allahu liman hamidah pun cukup. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban pun cukup. Dan Nabi baca, atau yang Nabi baca, Allahumma la mani' lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halang. Allah, kalau kita percaya dunia dan segala isinya, kita tidak takut. Jika Allah nak beri, siapa tak boleh halang. Jika Allah nak memberi kebahagiaan kepada kita, manusia boleh hapuskan harta dunia, tapi bahagia duduk dalam jiwa kita. Jika Allah tak mau beri, orang boleh lambatkan dunia dan segala isinya, Allah tak beri bahagia kepada kita. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak akan memberi manfaat orang-orang yang mempunyai kedudukan dan harta kesungguhan untuk mereka menghalang apa yang menjadi kehendak Allah. Allah, inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila, inna laka fin nahari sabhan tawila, engkau pada waktu siang ni sabhan tawila, banyak urusan, sibuk sana sini, tak ada masa nak fokus dalam solat. Allah suruh bangkit solat belah malam. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, sebut nama Tuhanmu dan bersendirianlah. Berikan perhatian, tumpuan sepenuhnya kepada dia, Tuhan timur dan barat, dan jadikanlah dia itu sebagai pelindung. Baru Allah kata, wasbir ala ma yaqulun, sabar di atas apa yang mereka kata. Sabar apa yang mereka kata. Wahjurhum hajrun jamila. Tinggalkan mereka itu dengan tinggalan yang baik. Tak usah bendah mereka. Wadharni wal mukadzibin ulin na'mati wa ma'filhum qalila. Biarkan aku dengan orang-orang yang mendusta, yang mempunyai kedudukan itu. Tangguhkan mereka seketika. Inna ladaina ankalan wa ja'ima, Allah kata. Sesungguhnya di sisi kami balasan yang pedih dan neraka jahim. Inna bila salat alam, Allah berikan kekuatan. Sebab itu kita lihat keajaiban generasi awal. Pada peringkat awal, Allah wajibkan mereka qiyamul lail. Kadang-kadang orang bila diikut dakwah, dia selalu tanya, tak tahanlah dia pun kata. Kita kata, inna nasyiatul layli hiya asyadu wat'an wa aqwa muqila. Bangun malam. Doa ke Allah. Minta Allah beri kekuatan. Dan seluruh cabaran hidup ini. Apa cabaran yang lebih besar? Cabaran anak-anak. Cabaran suami. Cabaran harta. Bila manusia dicabar ataupun manusia menghadapi masalah, dia selalu terfikir nak mengadu pada orang yang boleh menolong. Tapi dia terlupa kepada Zat yang Maha Besar, Allah, yang jika dia memberi, tiada yang dapat menghalang. Jika dia menghalang, tidak ada yang dapat memberi. Maka kekuatan kehidupan insan ialah apabila dia bangkit, Allahu Akbar, itu namanya. Alaikum biqiyamul lail. Nabi kata, kamu hendaklah qiyamul lail. Fa innahu da'ab min da'ab salihin min qablikum. Itulah amalan orang-orang salih sebelum kamu. Siapa yang nak jadi orang salih, qiyamul lail. Siapa yang nak jadi salih, bangun. Mungkin sekurang-kurang yang bangun 2 rakaat, 4 rakaat. Sekurang yang dia bangun, ada masa dia sujud dengan penuh meminta, ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kesianlah aku. Ya Allah, bantulah aku. Inilah kekuatan hidup yang ada kepada kita, yang tak ada kepada orang lain. Orang boleh beli bermacam benda untuk menjamin kebahagiaan dia. Kita tak perlu belanja yang besar, melainkan kita kunci jam kita ataupun kita sebut pada diri kita nak bangun. Lalu kita bangun, Allahu Akbar, ya Tuhan, tolong. Dunia dan segala isinya enteng di hadapan kebesaran kerajaan Allah yang tidak boleh dicabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri. Kutiba alaikumul qital. Ini bebanan. Diwajibkan kepada kamu qital. Wahuwa kurhul lakum. Dia adalah perkara yang kamu tidak suka. Dia adalah kurhul lakum. Satu perkara yang benci bagi kamu. Kamu tak suka dia. Siapa suka perang? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Masya-Allah. Falsafah Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda, dia baik untuk kamu. Berapa banyak benda yang kita tak suka dalam hidup ini, dia telah baik untuk kita. Berapa banyak benda yang pada hari dia kena kita. Kita kata, kenapa aku kena benda ni? Kemudian kita tahu, itulah yang telah merubah banyak kebaikan kepada kita. Insan, jika dia berhubung dengan Allah Azza wa Jal, tidak ada masalah dalam hidup dia. Kita lihat ramai orang yang senang, Allah tak bagi bala pada dia. Sehingga dia pun lupa untuk menyebut, ya Allah. Dia pun tak pernah mengenali nikmat menangis di hadapan kebesaran Allah. Dia pun tak dapat mengecapi nikmat sujud kepada Allah. Tapi apabila insan kena bala, dia pun kata, ya Allah, tolong aku. Jiwa kehambaannya itu datang. Kadang-kadang kita tak suka. Allah kata, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda itu, tapi dia baik untuk kamu. Insan, apabila dia berhubung dengan Allah, dunia ini berjalan. Dan kita berjalan. Daripada hari kita dilahirkan sehingga hari kematian, kita mesti berjalan. Tak boleh dihentikan. Melainkan kita kena mati. Dalam perjalanan itu kita akan jumpa banyak benda. Tapi kalau kita hilang hubungan dengan Allah, kita tak dapat melihat perjalanan ini. Kita tertanya-tanya, kenapa dan kenapa? Tapi kata Syekh Qutb, apabila aku hidup di bawah bayangan Quran, aku dapati tidak ada apa yang dikatakan dalam hidup ini satu kebetulan. Kesemuanya adalah satu aturan yang sangat indah yang Allah aturkan. Ia mungkin pahit, tetapi padanya selagi kita ini hamba, maka kita dapat melihat keindahan kehidupan. Dan kita mungkin keluar daripadanya, kita tidak disuruh duduk di dalam bala, tetapi kita akan tahu tidak ada banyak makna kepada dunia ini melainkan hati yang berhubung dengan Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu suka pada satu benda, kamu suka senang, kamu suka tak ada perang, kamu suka damai, walaupun kadang-kadang menyebabkan agama kamu ditindas. Sebahagian orang yang kata aku tak maulah terlibat dengan dakwah-dakwah ni, ataupun tak maul dengan Islam, tak ada orang nak kata macam-macam kat aku. Tidak. Tapi Allah kata wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kamu suka satu benda dia tak baik. Tuan-tuan, kita tak boleh tahu benda baik di depan. Kita nak kahwin dengan satu lelaki, orang kata masa bercinta semua baik, kan? Siapa ada anak besar? Saya tak ada besar. Ini yang nak kahwin, kita tahu dia akan ceritakan bakal pasangan dia tu kesemuanya dengan cerita yang indah. Dan selepas dia kahwin, kalau dia berjalan, macam saya kata dulu, kalau dia pasangan dia terlanggar batu pun di tengah jalan, dia marah batu tu, bodoh kau batu tu tengah jalan. Tapi bila dah kahwin, dia akan kata, bodoh batu di masa tu pun kau tak nampak. Dia masih dalam. Untuk itu, kita tak boleh tahu apa yang berlaku masa depan. Melainkan kita pun kata, Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdiru biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku beristikharah dengan ilmu, memohon kudrat, kerana engkau tahu. Memohon takdir, engkau tahu aku tak tahu, engkau tahu segala yang ghaib. Allahumma in kana hadha khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatul amri faqdirhu li. Ya Allah, jika benda ini baik untuk aku, agamaku, kehidupan aku, kesudahan aku, takdirkanlah dia untuk aku. Wa in kana syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatul amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdiril khair min haitsu kan. Jikanya dia tak baik untukku, kehidupan aku, agamaku, kesudahan hidup aku, perjalanan hidup aku, palingkanlah aku daripadanya, palingkanlah dia daripadaku, dan berikanlah kebaikan di mana saja dia berada. Ganti. Maka diajar kepada kita istikharah. Tak ada umur dalam Islam. Tak ada pergi duduk tanya untuk umur ni, ni nama anak saya ni 4 angka, nama pasangan dia 6. Sesuai ke tak sesuai? Allah, Allah, Allah. Pergi tanya ni, nak kenuri hari apa ni? Hari apa? Bagi sama. Faham ni tahun ni? 11, 11, 11. Sama dengan tarikh bila hari ni. Semuanya ayat Allah, semuanya hari-hari Allah. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فرحه ونصره ونوره وبركته. Nabi kata baik-baik. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini, pertolongannya, keberkatannya. Kita pagi, petang pun kita minta, Allah bagi kita baik. Dunia berjalan, insyaAllah. Ujian semua orang ada. Ujian itu bukan berat kerana dia ujian. tapi ia berat dengan kadar kemampuan seseorang menanggungnya. Apabila orang berjiwa besar macam para nabi dan sahabat, ujian yang besar menjadi kerdil di hadapan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan sedangkan kamu tidak tahu. Hadirin dan hadirat, ayat ini tentang peperangan, tapi Allah bagi tahu. Kamu tak tahu, kamu nampak baik, mungkin tak baik, kamu rasa tak baik, mungkin baik. Apa ubat dia? Istikharah. Dalam hukum semuanya baik. Allah fardukan jihad semua baik. Tapi dalam urusan yang kita tak tahu, nak terima pasangan, nak beli barang yang besar, nak buat keputusan yang besar, hanya tanya pendapat orang. Orang kata tanya, lepas itu tak baik. Jangan. Boleh tanya, bagus, Islam itu suruh mesyuarat. Tapi yang terbaik, manusia kena istighfar. Allahumma inni astakhiru bihalmika. Ya Allah, aku cuba memilih dengan ilmu. Bukan pergi hafal, ambil kertas hafal. Allahumma inni astakhiru. Apa dia? Tak tahu, ustaz kata baca ini pasti orang. Nonsense, tak tahu apa dia. Ini bukan agama hafal. Ini agama faham. Bila insan dia, ya Allah, aku pohon benda ini, nak pilih benda ini dengan ilmu. Engkau tahu, aku tak tahu. Engkau tahu yang gaib dan segala yang gaib, apa yang nak datang. Jika engkau tahu benda ini baik untukku, kehidupan aku dan kesudahanku, takdirkan benda ini untukku. Ini makna hubungan dengan Allah. Ramai orang kadang-kadang diingat bila nak berhubung dengan Allah, dia pergi masuk halaqah tarikat lah apa, dia rasa dia jadi manusia baik. Atau bila dia baik, dia pergi jumpa orang ustaz ni, dia beri duit pada ustaz ni, orang ni mati ke apa, ada fikir selesai masalah dia dengan agama. Agama hubungan insan dengan Allah. Tak ada franchise hubungan ni. Kok kita tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada kata ustaz tolong kontak saya dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Tak ada confession dari ustaz. Sebab tu insan, tuan, saya selalu sebut, ustaz yang ceramah belum tentu lebih baik pada tuan dan perempuan sekian. Dia ceramah, ada orang bagi mikrofon kat dia. Insan yang baik, ialah hubungan dia dengan Allah. Sebab tu bila kita nak minta orang solat doa, bukan suruh ustaz doa. Kalau ustaz tak solat, kita suruh dia doa. Mungkin dia ustaz, dia solat, alhamdulillah. Tapi kita kena tengok orang salih. Dia orang biasa, dia salih. Dia salih. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Infiru, infiru ni keluar kamu. Nafar, jangan kita tanfir. Keluar, pergilah kamu. Khifafan wa thiqalan, dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat. Wajahidu, dan berjihadlah. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan harta dan dengan nyawa kamu pada jalan Allah. Kita mungkin tak ada nyawa zaman sekarang, tempat kita pun tak ada tempat kita, tapi kita ada jihad hari. Harta ringan dan berat kita kena bagi untuk perjuangan menegakkan li'la'i kalimatillahi al-'ulya, untuk mengangkat kalimat Allah. Tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari, dia baca ketika tua. Abu Ayyub ni dia bila dia tua, tuan-tuan, siapa Abu Ayyub? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di rumah dia. Nabi jadi tetamu dia. Bila Nabi sampai ke Madinah, ke Yathrib, semua orang nak ajak Nabi jadi tetamu mereka. Termasuk orang munafik pun jemput juga. Nabi tak mau bagi bebalah, Nabi biarkan unta dia berjalan. Nabi kata, da'a fa innaha ma'mura. Biar dia berjalan kerana dia itu diperintahkan. Orang tunggu sehingga unta itu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tak adalah kegembiraan yang lebih besar pada Abu Ayyub apabila Nabi telah menjadi tetamu dia. Dia sembelih jamuah, walaupun dia orang, bukanlah orang terlalu berada. Dia jemput Nabi SAW duduk di tingkat atas rumah dia, dua tingkat. Abu Ayyub kata Nabi tak nak. Nabi kata aku nak duduk di bawah sebab Nabi nak berjumpa orang. Abu Ayyub ni dengan isteri dia terlalu jaga, tak nak bergerak senyap, takut terganggu Nabi di bawah. Sehingga kalau tumpah air pun Abu Ayyub akan ambil semua pakaian dia, lap air tu, takut menitis mengganggu Nabi SAW di bawah. Sehingga akhirnya dia berjaya memujuk Nabi supaya Nabi naik ke atas rumah dia, dia dan isterinya Ummu Ayyub. Mustahil orang macam Abu Ayyub ialah ahli neraka. Dia adalah ahli syurga. Tapi bila Rasulullah SAW wafat, Abu Ayyub Al-Ansari, dia tak duduk di rumah dia dan duduk di masjid Nabi dan menunggu hari mati untuk masuk syurga. Abu Ayyub keluar pergi berjihad. Orang kata, wahai Abu Ayyub, tak payahlah kau pergi, kau dah tua. Kata Abu Ayyub, Allah menyatakan, infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ayat. Keluarlah kamu berjihad khifafan, dalam keadaan ringan dan berat. Aku bahagian yang berat. Aku yang bahagian berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berperanglah kamu dengan harta dan nyawa kamu pada jalan Allah. Abu Ayyub, Nabi duduk di rumah dia sebelum buat masjid Nabi dan ada rumah Nabi. Mana Abu Ayyub? Kubur Abu Ayyub di Istanbul. Keluar berjihad dan dia minta kepada tentera Islam supaya menanam jenazah dia pada sempadan, pada tahap yang paling jauh kuda dia boleh pergi. Tanam di situ supaya dapat aku mendengar hentakan tentera Islam, kuda tentera Islam yang pergi kepada membawa mesej Islam ke negara musuh. Sehingga daripada Madinah, kubur dia di Istanbul. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi sayang kat dia. Aminul Ummah, amin, pemegang amanah umat ni, wahakul amin, orang yang benar-benar amanah. Kuburnya di Syam, di Jordan, di satu perkampungan. Tentang boleh pergi tengok kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tak pernah ada dalam agama ni tunggu hari untuk masuk syurga. Manusia mesti memberi sesuatu yang mewarnai makna kepada kehidupan sebagai seorang Muslim. Semua kita tahu, kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita teringatkan kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Bilal Sayyiduna, wa'taqahu Sayyiduna, Bilal tuan kami. Dia dibebaskan oleh tuan kami. Yang dibebaskan dia Abu Bakar Siddiq. Diseksa ahad-ahad, tak ada penderitaan. Letak batu tak ada. Kita tak ada batu. Baling batu bagi pecah cermin kereta pun belum lagi. Ini tak batu. Abu Bakar beli dia dengan duit dia. Nabi sayang Bilal. Kadang-kadang Nabi ni sandar kat Bilal, Nabi pegang bau dia, Nabi sandar dengan dia. Kadang-kadang Nabi cari Bilal. Bila Nabi rasa keadaan tertekan, Nabi ta'arif ni, Bilal, tenangkan kita wahai Bilal. Azam, Allah Akbar, Allah Akbar. Nabi sayang Bilal. Nabi jadikan dia muazzin Nabi. Bila buka kota Mekah, dia pun kulit hitam. Ini tak ada diskriminasi kaum dalam Islam. Bila buka Mekah, Bilal naik. Nabi suruh Bilal naik ke atas Kaabah. Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang menangis. Allah dibesarkan. Nabi juga menangis. Orang musyrikin ada yang menyatakan, aku tak sangka aku hidup sehingga melihat gagak hitam ini naik di atas awan. Tetapi gagak hitam itu lebih mulia daripada mereka. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal sudah tidak azan. Kerana dia tak mampu azan untuk menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak mampu Bilal. Kerana ingatannya akan tertumpu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Bilal buat? Bilal keluar berjihad. Pergi sehingga ke Syam, ke Syria, ikut tentera Islam berjuang. Tak pernah duduk saja. Sehingga kan apabila tentera Islam menguasai Baitul Maqdis, Umar bin Khattab pergi ke Baitul Maqdis, Abu Ubaidah ada di sana, Khalid ada, Muawiyah ada. Mereka kata, wahai Amirul Mukminin, suruhlah Bilal azan. Dia dah lama tak azan. Umar kata, wahai Bilal, azan di Baitul Maqdis. Bilal kata, wahai Amirul Mukminin, suruhlah orang lain. Aku tak mampu. Umar kata, ati'. Umar kata, ya Bilal, ati' Amirul Mukminin. Wahai Bilal, taat kepada Amirul Mukminin. Bilal pun naik. Bila-bila kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keseluruhan para sahabat yang hadir menangis, mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenang macam mana? Suara inilah yang mereka dengar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sehingga pada akhir hayatnya, apabila di sebahagian riwayat dikatakan dia bermimpi, Rasulullah menyatakan, ma hadhil jafa, ma hadhil jafa ya Bilal, apakah, kenapa nampak hambar wahai Bilal? Lalu Bilal teringatkan Nabi dan dia bangun terus daripada Syria, naik kenderaannya pergi sampai ke Madinah. Bilal dalam sebahagian riwayat disebut Bilal sampai awal di Madinah. Dan orang kata, Bilal, Bilal azanlah wahai Bilal, azanlah wahai Bilal. Pada waktu fajar, Bilal naik dan Bilal mengazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah keluar ke jalan. Mereka kata, Abu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah kembali dibangkitkan oleh Allah? Suara ini suara yang kami dengar hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Bilal menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis dan Bilal tidak mampu untuk meneruskan azan. Bila kita sebut Bilal, kita ingat orang yang Nabi angkat sedemikian hebat macam Bilal tidak pernah duduk di rumahnya selepas kewafatan Nabi. Nabi adalah imam, Bilal adalah muazzin, tukang azan. Apabila meninggalnya imam, belum meninggal lagi muazzin, muazzin tidak duduk saja meneruskan perjuangan imam. Inilah Islam yang Allah Subhanahu wa taala kata, infiru khifafan wa thiqal. Pergilah kamu berjuang dalam keadaan ringan, dalam keadaan ringan dan berat, dengan harta dan nyawa. Sallallahu alaihi wa sallam. Kita jawab kasih sesuatu. InsyaAllah sambung dulu kan. Kuliah ni macam lah, dia lambat habis. Baru-baru ini Syiah hendak menyaman salah seorang ustaz. Kenapa begitu? Mereka menyuruh minta maaf. Allah saman sikit lah, tak mati zaman. Adakah perlu minta maaf atau perlu? Tapi kita cakap yang benar, takkan nak minta maaf. Lain kita cakap yang benar, tak payah minta maaf. Kita cakap benar, Syiah mencercah sahabat Nabi. Takkan tak benar? Benar dia mencercah sahabat Nabi. Ni kes Syiah sama ni tak boleh bincang kemudian dengan saya. Seorang yang terperangkap dalam traffic jam ketika dia sampai ke masjid untuk salat Jumaat. Imam pun telah bertakbir. Apakah dia perlu salat 2 rakaat atau 4 rakaat? Jika dia sempat rakaat, 1 rakaat sama imam, dia hanya tambah lagi 1 rakaat. Jika sekiranya dia tak sempat, ulama khilaf dalam masalah ini. Salat Jumaat itu disyaratkan oleh jamaah. Lalu mereka menyatakan sebahagiannya khilaf, menyatakan dia buat zuhur, sebahagiannya kata maksudnya diteruskan Jumaat. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia bersendirian maka Jumaat maka dia, saya wallahu ta'ala saya bersama pendapat, kalau dia dapat 1 rakaat maka dia dapat Jumaat. Jika tidak, dia meneruskan Jumaat. Benarkah ikan sisa Nabi itu ikan yang dimakan oleh Nabi? Ikan yang sisa tu kita nak makan. Tak ada lah benda ni semua. Ni tak umum ni. Berkenaan dengan doa berjemaah selepas salat, minta diuraikan. Ini saya uraikan. Kita menjadi imam di masjid-masjid surau, apakah langkah terbaik kita berdepan dengan jemaah? Uslub yang diyakini. Yang pertama kita tengok, sekiranya jemaah ni bila dia faham, kita boleh amalkan benda ni. Yang penting kita kena faham dulu. Kita bagi tahu Nabi SAW memang doa lepas solat, tapi baginda tidak beramai-ramai. Nabi solat sehari 5 kali, tidak ada satu riwayat pun baginda doa ramai-ramai. Kalau ada orang kata dia nak, mungkin pada puncak awal tu kita baca doa untuk ajar dia doa. Tapi lama-lama kalau dia dah pandai, kita kata semua orang doa apa yang menjadi keperluan dia. Bagaimana cara menghadapi orang yang melabelkan Wahabi kafir kerana mempelajari ilmu Allah? Itu ustaz-ustaz sunnah. Pertama bagi tahu kita tidak Wahabi. Betul dulu. Dan kita, saya sebut pada banyak tempat. Pertama, orang yang belajar Quran dan hadis bukan dia Wahabi, dia belajar Quran dan hadis. Dia kita pernah tuan-tuan, siapa yang belajar buku Muhammad bin Abdul Wahab? Tak ada pun, pokok ni saja. Dan saya baca kenyataan yang akhir ni, hamba-hamba Allah yang kata Imam Masjid Al-Haram sesat ni. Siapa yang belajar ni tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat ni bagaikan penyembah berhala. Allah senang, ringan lidah dia. Kerana mujassimah dan seumpama. Tuan-tuan, manusia ni dia ada penyakit, tak ada dia. Innaha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ia bukan buta mata, tapi buta jantung hati yang berada di dada. Dia rasa ringan, dia boleh kata, tapi dia tahu perkataan itu wa tahsabunahu hayna wa huwa 'inda Allahi al-'azim. Dia sangka ringan, dia di sisi Allah dalam berat. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu ialah tauhid yang diajar dalam pelajaran sukatan ketempat negara kita. Adakah dia mengkafirkan semua negara? Macam mana kerajaan boleh biar? Dan saya sebut juga, kita akui ada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab itu Kita tak baca buku dia. Saya sendiri tak berminat baca buku dia sangat. Saya ada sikit-sikit. Tapi saya rasa pandangan dia itu tidaklah begitu luas dalam beberapa perkara. Kita ada Ibnu Taimiyah, ahli masalah Salihul Samahah, Dr. John Dajaya. Dia datangkan kuliah, dia datang kawan saya. Saya sebut, kalau tuan-tuan nak membaca tentang gerakan pembaharuan atau membaca tentang fikrah sunnah, saya cadangkan buku Ibnu Taimiyah. Lebih bagus. Ibnu Taimiyah itu versi Islam yang luas. Dia bercakap soal akidah, soal ibadah, soal politik, soal pendidikan, semua benda dia cakap. Luas versi Islam. Versi itu diambil, pahaman perjuangan Ibnu Taimiyah itu diambil sedikit oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi versi Ibnu Taimiyah pada gambaran Muhammad Abdul Wahhab itu agak sempit. Kerana Muhammad Abdul Wahhab, dia fokus Muhammad bin Abdul Wahhab ialah mungkin kerana konteks Jazirah Arab ketika itu dan problem semasa, dia banyak kepada soal ibadat dan beberapa benda saja, akidah dan ibadat. Jadi soal lain yang Ibnu Taimiyah menguasai seni itu. Cara Ibnu Taimiyah, kehalusan Ibnu Taimiyah, cara dia menjawab, kadang-kadang tak ada pada Muhammad Abdul Wahhab. Isu politik, banyak tak ada pada Muhammad Abdul Wahhab. Maka kalau orang belajar di Arab Saudi, dia cuba melihat Islam pembaharuan itu melalui jendela Muhammad Abdul Wahhab, sedikit kita akan nampak macam, nanti orang marah pula. Dia macam tak berapa luas. Tapi kalau kita lihat versi Islam yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, cara kepahaman dia lebih luas. Lebih luas. Sebab tu saya rasa kalau betul-betul nak faham, kita baca semua buku. Kalau nak tokoh yang bagus ialah Ibnu Taimiyah. Kerana versi Ibnu Taimiyah tu yang dikeluarkan oleh Muhammad Abdul Wahhab sudah tak luas. Lihat Ibnu Taimiyah yang asal, yang lebih luas. Tak apalah, nanti kita bincang kemudian. Ini tentang tangkap khalwat. Agama, saya malah nak ulang banyak kali ya ulangan. Agama melarang kita tajassus. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa dan jangan kamu mengintip. Dosa ada dua. Satu dosa yang membabitkan insan dengan Allah, tapi membabitkan hak hamba-hamba Allah yang lain. Merompak, beli, mencuri, rasuah, curi duit orang, curi duit negara. Ini semua dosa yang membabitkan bukan saja dengan Allah, kezaliman pada orang lain. Dosa-dosa yang seperti ini, kita cegah perbuatannya dan kita beri amaran kepada orang lain supaya tak menjadi mangsa. La yuhibbullahu su'a, ya la yuhibbullahu su'a minal qawm illa man zulim. Allah tak suka perkataan yang buruk. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawm illa man zulim. Allah tak suka terang-terangan dengan perkataan yang buruk melainkan orang yang dizalimi. Dosa ini kita boleh beritahu. Tak boleh bila kita tengok pembunuh, perompak masuk rumah kawan kita, kita diam. Kita tak beritahu. Orang kata, apa tu rompak? Masa kau, aku memang tahu itu memang kaki pencuri. Saya kau tak beritahu. Aku malah kan nak mengumpak dia. Tak mungkin. Itu tak mungkin. An-Nawawi rahimahullah kata, kalau kita tengok penjual tipu barang kepada pembeli, kita kena beritahu pembeli. Itu termasuk dalam man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat munkar. Tapi satu lagi dosa yang membabitkan, dosa individu dengan Allah. Zina, minum arak. Dosa ni agama tak benarkan kita buka. Man satara musliman satarallah yaumil qiyamah. Siapa yang tutup orang muslim, Allah tutup di hari kiamat. Sebab itu bila Ma'az bin Malik datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zanaitu wa tahirni, wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi tak mau tengok kiri kanan Nabi pusing. Dia yang bertegaskan supaya Nabi ambil tindakan pada dia. Nabi cuba bagi pengecualian. Fa'ala'allaka ramas, fa'ala'allaka qabbal. Boleh jadi kau cium, boleh jadi kau rabu saja. Nabi dia nak. Nabi bagi syarat, kau pergilah. Dan kita juga baca hadis Muslim. Ini alastum ra'atan fi aqsal Madinah. Aku ubat satu orang perempuan di hujung bandar, wahai Rasulullah. Aku buat semua dengan dia, kecuali tak dina. Rasulullah dia. Umar ada dalam majlis hadis Muslim. Umar kata, qad satarallahu nafsak law satartaka. Qad satarakallahu law satarta nafsak. Allah dah tutup aibmu, kenapa kau tak tutup? Dia cakap buat apa? Dia pun dah, Umar kata macam tu, Nabi pula tak cakap apa. Dia bangun dan pergi. Dan Nabi SAW panggil dia. Nabi baca, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan baik membuang amalan yang jahat. Nabi suruh dia buat baik. Buang. Ini ayat pribadi. Abdullah bin Mas'ud tengok satu orang datang kepada dia. Janggut dia menitik. Arak. Abdullah bin Mas'ud kata, kita dilarang untuk mengintip. Tapi bila zahir, kita ambil tindakan. Agama tak mau mengintip. Tapi kalau dah ada kes nak bawa, bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah. Bahkan kalau kita tengok orang yang mana, sebab itu Al-Imam Al-Ghazali kata, ayyakunal munkar zahiran. Munkar itu taklah zahir. Kalau tak zahir, tak. Maka kata Al-Ghazali, jika orang dah tutup pintu rumahnya dan kunci pintu rumahnya, maka tidak ada hak kita untuk mengintip dan memecah masuk untuk mencari muka. Maka Al-Ghazali bawa kisah Umar bin Khattab. Apabila dia masuk daripada bumbung rumah, satu orang kaki minum arak untuk melihat perbuatan minum arak. Orang ini kata bahawasanya, aku buat satu kesalahan wahai Umar, engkau buat tiga. Adapun kesalahan aku, minum arak. Kesalahan kau, Allah menyatakan, wala tajassasu, jangan mengintip, kau dah mengintip. Kedua, Allah menyatakan, wadukhulul buyuta min abwabiha, masuklah ke dalam rumah melalui pintu, kau masuk melalui bumbung. Kemudian Allah menyatakan, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada orang yang berada tuan rumah. Kau langgar tiba-tiba. Umar balik. Orang lain kali yang ignorelah. Dia balik. Kerana bukan orang kata macam tu halal lah. Tak halal. Orang kata kalau tak boleh tak mengintip, kalau dah tak boleh mengintip, macam mana nak cegah? Cegah yang zahir. Yang menjadi punca, yang mencemarkan environment dalam masyarakat kita. Bukan yang yang duduk dalam bilik itu. Ni yang terang-terang ni. Ada orang berpeluk atas pentas masuk dalam TV. Pasal apa kau tak tangkap? Bahkan ada orang besar dengan peluk artis Bollywood luar negara. Pasal apa kau tak tangkap? Itu mungkar yang terang. Bahkan dapat lesen lagi. Dapat tepukan dan galakkan. Lulus lagi finas. Pasal apa kau tak tangkap? Kau pergi cari orang yang berpeluk dalam bilik. Dan kau tak boleh tuduh dia zina. Zina kena nampak orang saksi. Paling tinggi kau boleh tuduh dia khalwat. Kita kata kena mengintip. Ada orang kata kalau tak intip, biar orang buat mungkar. Kalau agama halal kan intip, orang akan intip sepasangan suami isteri. Nak pastikan kau memang tidur dengan bini kau. Kau takut kau tidur dengan orang lain. Sebab itu agama larang mengintip. Kalau zahir nampak dalam cermin, dia kita tengok di luar ni dua-dua orang pasangan ni nak masuk dalam bilik, kita cegahlah masa tu. Masa apa masa tu kau biar, masa tu kau telefon dia orang mari cari. Kau tengok man ro'a minkum mungkar. Kau yang tengok mungkar, kau cegahlah. Pasal ni kau ni pasangan suami isteri ke? Kenapa kau tak cegah? Dulu saya kata yang buka cerita ada pemberi maklumat dapat duit lagi. Bila kita benarkan tajassus sejak sekian lama, kita tengok isu video, isu apa. Ini semua berpunca kita rasa tak salah. Masalah hamba Allah tu, siapa yang buat itu, dia hal yang dengan Allah Ta'ala. Tapi macam mana pun tidak menghalalkan tajassus. Mengintip. Intip orang. Tapi kalau zahir, kita nampak di cermin, pusat karaoke yang memang berpeluhkan, okey, kita kata zahir. Zahir ni ambil tindakan. Benda tak pasti, tak payahlah aku ketuk, tum, tum, tum. Masuk kau ni, tanya. Kadang-kadang masuk, tengok tak ada apa, selok pula bawah. Apa? Katil, lebih buruk mereka ambil video dan siarkan dalam YouTube. Ugama kan ni? Ugama kan ni? Video lucah kau haramkan, tu gambar yang tak elok kau kata tak boleh, tapi kau ambil kau buat dalam video, dalam internet bagi semua tengok. Siapa yang ambil gambar ni dalam operasi ni? Yang masuk-masuk video ni, siapa ambil gambar ni? Mereka kena jawab. Bila saya kata, dia kata, oh, dia nak menggalakkan kemungkaran. Yang menggalak kemungkaran ialah orang yang membiarkan mungkar yang nyata. Yang nyata dibiar, yang tersembunyi dicari. Itu masalah yang berlaku di masyarakat kita. Soal privacy, Islam hormati hal ini. Saya seorang arkitek bekerja di firm, saya ditugaskan untuk bentuk sebuah pasar. Pada mulanya okey, kemudian buat kata ada bahagian yang menjual babi. Apakah nasihat dalam menangani perkara ini? Kalau bahagian yang menjual khinzir itu orang bukan Islam dan dia jual pada bukan Islam, tidak ada masalah. Memang itu hak dia yang diiktiraf oleh Islam. Kita tak boleh kata, you tak masuk Islam tapi babi jangan makan. Ini hak dia. Allah haramkan khinzir pada beberapa tempat dalam Quran. Allah haramkan. Tapi Allah tak mengisytiharkan perang kepada orang yang makan daging khinzir, tapi Allah mengisytiharkan perang kepada orang yang makan riba. Haramlah, tapi haram makan riba itu lebih teruk. Karena makan riba menjejaskan sistem keseluruhannya. Bolehkah membuat bangunan di atas kubur, di atas tanah persendirian? Maksudnya apa? Kalau dia nak buat bangunan rumah sedangkan kubur dari bawah, tak boleh, haram. La an yajlisa ahadukum 'alal jamrah khairun min an yajlisa 'alal qabr. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, jika kamu duduk atas jamrah, bara api lebih baik daripada kamu duduk atas kubur. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab dalam pilihan raya umum, baik nak pilihan raya lah. Akan datang untuk memilih pemimpin. Bolehkah doktor beri nasihat kepada kami dalam memilih pemimpin sepatutnya? Tips. Ini saya dah keluarkan tips mengundi pada pilihan raya akan datang. Tetap pilihan di amazon.com. Boleh hurai tentang mengambil wuduk dengan menyapu sok. Oh, kamu menyapu sok. Okay. Ya, dia tahu. Menyapu stokin, iaitu al-mashul al-jawarib atau al-jawarabain, sapu di atas jawarab, di atas stokin adalah dibolehkan dalam syarak. Ada Syekh Muhammad Syakir, Ahmad Syakir mengeluarkan kitab khas tentang kebolehan diharuskan untuk kita sapu. Macam mana kita sapu kuf? Sapu daripada depan dan belakang, demikian kita sapu stokin. Maksudnya kita tak perlu buka stokin kita apabila kita nak memperbarukan wuduk kita. Jadi tuan-tuan, terutama orang perempuan pergi ambil wuduk dan sapu stokin basuh, kaki nanti basah lagi, tak payah dia beri sapu daripada atas. Ini juga Islam ni luas dalam hal ni. Polis, polis, tentera ni, mereka kasut mata susah. Kadang-kadang mereka susah nak semayang, jangan, sapu je ke atas. Lepas tu ada ustaz kata, tak boleh sapu. Siapa? Hendaklah stokin. Hendaklah stokin kulit yang tak ada tali. Gitu. Stokin. Habis tu, pandai-pandai dia kita ni. Sapu. Dia boleh sapu. Adakah rakaman video dapat mengganti 4 orang saksi dalam kes zina? Tidak dapat mengganti. tak dapat mengganti. Tuan-tuan, kenapa tak dapat mengganti? Sebab dalam kes zina, tak ada keperluan untuk kita nak pergi dedah. Kalau ada orang buat, yang pasal dia maksiat pribadi. Sebab tu Nabi, bila dedah pun Nabi tak mau kes ni diangkat. Dia nak mengaku juga. Tapi bila ada orang, 4 orang dalam zaman Nabi, tak ada kes pun zina dihukum kerana saksi, tak ada. Sebab mana nak ambil mana 4 orang dengan 4 orang saksi yang melihat seperti mana batang celak masuk ke dalam bekas celak. Senang dia nak tunggu situ. Ketuk pintu dia, semua semangat dah hilang. Dah habis lah. Ini semua artinya Islam tak mahu benda ni datang dalam hal. Dia kena haramkan handphone pun selama. Pada pemahaman saya, negara Islam tidak boleh mengutip cukai dari orang Islam. Apakah itu? Dia tak ada dalam siasah ni, dia luas. Nah, kalau ada keperluan boleh kutip. Maka boleh kutip. Tak ada masalah. Tetapi yang orang petikai bukan kutip cukai. Bagaimana kutipan itu digunakan? Itu yang petikai. Sebab tu saya sebut kisah Al-Imam An-Nawawi. Bukan dia haramkan apabila Raja Zahir pada zaman dia nak ambil cukai pada rakyat kerana nak memerangi tentera Kristian yang mengancam kerajaan Islam. Tapi semua ulama fatwa boleh, boleh ni puan. Tapi mereka kata, kita tak boleh nak kata apa sebab Nawawi tak keluar fatwa. Sebab pengaruh dia besar. Bila tanya Nawawi, Nawawi kata, wahai Raja, boleh. Tetapi aku dengar engkau ini kaya. Hamba kau pun tali pinggangnya emas. Hamba perempuan dengan bermacam-macam, beratus-ratus baitul mal kau, wang banyak. Engkau juga menghimpun kekayaan. Jika ini semua dikeluarkan, dibelanjakan, dan baitul mal pun kekurangan keuangan, maka ketika itu aku akan memfatwakan boleh. Adapun kalau tidak begitu, maka tak boleh. Lalu Nawawi pun dikeluarkan, dia dibuang daerah dengan fatwa. Boleh nak naikkan harga ke apa, tapi bagilah munasabah dulu. Orang KL mungkin 20 sen sikit. Ada saya tengok apa nama ni ulama mana kata apalah sangat dibandingkan 20 sen ini dengan nikmat yang kita dapati sekarang ni. Tak baca ekonomi ke dia orang ni. Saya banyak. InsyaAllah tuan, dia pukul 12 dia akan boleh. Pada pukul 12 ni dia tak boleh berubah hatian. InsyaAllah kuliah yang akan datang saya jawab soalan ni. Bila? Haa, 12. Besok ada satu program. Bagaimana? Apa? Ni apa ni? Negara Sejahtera. Apa persatuan buat? Saya ada bentang tu je. Ni saya nak kempen ni. Kem Remaja Gemilang 2001 ni Intis buat 2011. 2011 Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Praktik sifat solat Nabi, praktik pengurusan jenazah dan macam-macam, ada brosur dia, tuan-tuan boleh dapatkan. Remaja lelaki 13 ke 18. Yuran penyataan 100. Di IQ Ibn Qayyim juga ada kursus remaja. Tuan-tuan boleh hantar bagi anak tuan-tuan pergi belah Pinang pula. Jadi buat di tempat saya. Dan saya talking dia pun lupa. Dia orang buat kan saya buat, tapi buat tempat kita 29 hingga 31, kemudian diikuti dengan 1-3 untuk lelaki dulu kemudian perempuan. Tuan boleh tengok dalam saya Facebook insyaAllah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.